apa? Pada porsinya masing-masing, ditempatkan pada tempatnya masing-masing, sesuaikan dengan norma-norma agama, Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Di suatu saat mereka bersikap keras, di suatu lagi yang lainnya mereka mengalah. Dan jelas, ikhwanul fillah rahimakumullah, sikap yang harus diambil oleh generasi setelah mereka, mau nyentuh siapa lagi? Kalau mereka menyentuh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka itu mendapatkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga kalau menghadapi fitnah kesyirikan, keras. Menghadapi fitnah kekufuran, keras. Menghadapi fitnah kemunafikan, keras. Menghadapi fitnah yang namanya kebid'ahan, ashabul ahwa'i wal bid'ah, keras. Bukan dengan aslinya sifat mereka, keras. Tetapi tatkala menghadapi fitnah di kalangan mereka sendiri, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, melunak, melembut, ngalah, supaya terjadi yang namanya persatuan di kalangan As-Salafiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngalah. Bukan sebaliknya, menghadapi fitnah apa namanya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebidahan, loyo kayak kerupuk melompong. Begitu menghadapi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, garang kayak singa. Balik itu, Ustaz. Balik. Ya dibalik anunya begini, biar enggak miring sikapnya itu. Naam, Allahul Musta'an. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap dengan sikap yang tepat dalam menghadapi fitnah yang ada sesuai dengan bimbingan kitab sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah masing-masing pada porsinya sendiri-sendiri. Ahlus Sunnah di awamun nasi bu'dan anil khilaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang paling jauh dari fitnah, jauh dari khilaf. Itu Ahlus Sunnah. Orang yang sangat agung, orang yang sangat jauh, orang yang sangat agung jauhnya, yang sangat besar jauhnya dari khilaf yang ada. Itu Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan ahlul khilaf, bukan ahlul fitnah. Ahlus Sunnah itu, Ahlus Sunnah ialah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Jamaah, orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan ahlul khilaf. Inna ala sunnati qad wajadu bardal yaqin fi qulubihim. Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mendapati dinginnya keyakinan pada hati-hati mereka. Dingin, ayem, sejuk. Hah? Mengalami keyakinan yang luar biasa pada hati-hati mereka. Bisababi jala'il haqqi indahum masiqrarihi fi qulubihim wa qabulihi lil amali bih. Disebabkan karena jelasnya kebenaran menurut mereka dan bersemayamnya kebenaran pada hati-hati mereka dan hati-hati mereka menerimanya untuk diamalkan. Al-haq wadih. Prinsipnya wadih. Dakwahnya jelas, dakwah salafiyah, dakwah al-anbiya wal-mursalin. Manhajnya sama. Prinsipnya sama. Kembali kepada kepada Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, merasa mantap. Selamati mereka. Sejuk, anteng, yakin ketika melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa hadza lazimu manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah konsekuensi daripada prinsip ahli sunnati wal jamaah. Fa inna lafaz sunnah, dikarenakan lafaz as-sunnah, ahli sunnah, as-sunnah itu yani al-amal bi kulli ma jaa bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yani mengamalkan semua yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an wa sunnah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlu sunnah ialah orang-orang yang berpegang teguh, yang mengamalkan, yang konsekuen dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Walafzul jama'ah, sementara lafad al-jama'ah, maknanya ialah al-ijtima'u al-haq, wal-amali bih, was-sayri ala ma sara alaihi salaf. Sementara lafad al-jama'ah, ahlu sunnah wal-jama'ah, ini al-jama'ah itu apa? Maknanya ialah berkumpul, bersatu di atas kebenaran, mengamalkan kebenaran dan berjalan seperti jalannya salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Falayadkhulul khilafu ala ahli sunnati min jihati manhajihim, maka tidak akan mungkin masuk khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah dari sisi manhaj mereka. Tidak mungkin. Kalau mereka semua adalah salafiyun, mereka semua adalah ahli sunnati wal jamaah, ada khilaf, itu bukan dari prinsip mereka. Kalau khilafnya dalam perkara prinsip ikhwanul fitina azakumullah, itu bukan lagi khilaf baina salafiyin, tapi khilaf baina salafi wa hizbi, khilaf baina ahli sunnah dan ahli bid'ah, khilaf baina al-muslimin al-mukhlisin dengan munafiqin. Itu kalau khilaf pada menjihati manhajihim, pada manhaj mereka, prinsip mereka, enggak mungkin ada di kalangan salafiyin. Enggak akan ada. Naam. Lihat setelahnya itu, diperhatikan baik-baik. Supaya salafiyun ngaca ya. Ngaca, kemudian introspeksi diri, berbenah diri, dan perbaikan diri. Wa innama qad yahsulu min jihati anfusihim bihusul al-baghi wal-zulm wal-udwan aw at-ta'ajjul fima yahtaju ila ta'anni aw al-jahl bi haqiqati ash-shay wa ma ya'ulu ilayh. Kalau terjadi khilaf di kalangan salafiyin, kalau ada khilaf di kalangan salafiyin, ini antar salafiyin kok kemudian khilaf, terjadi persengketaan di kalangan mereka, perseteruan di kalangan mereka, pergolakan di kalangan mereka antar salafiyin sendiri. Kata beliau itu kalau terjadi itu menjadi anfusihim, terjadi dikarenakan diri-diri mereka sendiri. Mungkin dikarenakan terjadinya al-baghi, tindakan yang melampaui batas, atau kezaliman, atau permusuhan, atau terburu-buru bersikap atau mengucapkan atau mengamalkan dalam perkara yang seharusnya dibutuhkan untuk ta'ani, untuk lebih berhati-hati. Atau mungkin dia bodoh, jahil, tidak mengetahui hakikat sesuatu. Dan apa yang bakal terjadi akibatnya yang setelah itu? Itu asbabnya. Kalau terjadi khilaf di kalangan salafiyin, ini dana sebabnya. Dana sebabnya. Mungkin kesalahpahaman di kalangan mereka. Mungkin ada salah satunya tersinggung. Ada satu ngomong dengan tanpa sengaja, yang lain tersinggung, khilaf terjadi. Atau yang satunya tindakan melampaui batas, atau kezaliman, atau permusuhan pribadi, atau yang semisalnya, atau terburu-buru, terseruk, ta'ajjul dalam perkara-perkara yang seharusnya ta'ani di situ. Nah, artinya perkara-perkara yang sungguhnya bisa diakurkan, bisa diselesaikan kalau ini semua dihilangkan. Al-baghi dihilangkan, al-zulm dihilangkan, al-udwan dihilangkan, al-ta'ajjul dihilangkan, diperbaiki semuanya, enak. Kalau salafiyin itu dikarenakan khilafnya bukan dalam perkara prinsip mereka. Nah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Demikian ya ikhwan. Maka harus dicek kembali kalau ada khilaf di kalangan salafiyin, cek apa aja yang namanya al-baghi di kalangan mereka, apakah ada yang al-zulm di kalangan mereka, apakah ada al-udwan di kalangan mereka, al-ta'ajul di kalangan mereka, apakah ada ini semuanya. Dan kalau ada, segera diperbaiki, segera disamaikan, segera diselesaikan, kezaliman-kezaliman disingkirkan, permusuhan-permusuhan dijauhkan, al-ta'ajul, sikap yang terlalu terburu-buru dikurangi, lebih berhati-hati. Nah kalau enggak ada kok, yakin enggak ada semua, enggak ada al-baghi, enggak ada kezaliman, enggak ada itu semuanya, enggak percaya. Mesti ada sesuatu di kalangan mereka. Mesti ada dosa di kalangan mereka. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Al-qulubu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara fiha ikhtalaf." Hati-hati itu seperti satu pasukan yang bersatu, yang satu. Perkara-perkara yang ma'ruf di kalangan mereka, yang saling mengetahui di kalangan mereka, itu akan bersatu, akan menyatu. Tapi ada perkara-perkara yang mungkar di kalangan mereka, pasti akan berselisih. Sehingga kalau ada persisian, persengketaan, perseteruan, pergolakan antar salafiyin sendiri, itu sungguhnya dikarenakan ada penyakit di kalangan mereka, ada dosa di kalangan mereka, ada kezaliman di kalangan mereka, ada permusuhan di kalangan mereka, ada sikap yang kurang hati-hati di kalangan mereka yang harus segera disingkirkan itu semuanya sebagai duri-duri yang menghalangi dakwah salafiyah. Disingkirkan semuanya dan masing-masing tadi itu harus memiliki sikap yang sama, at-tanazul, at-tawadhu, sikap rendah diri. Hah? Oh, saya pernah berbuat kezaliman, singkirkan. Oh, saya pernah berbuat al-bagi, singkirkan. Oh, mungkin saya terlalu terkesa-kesa, dikurangi. Enak, itu salah dia nih, ikhwan. Sehingga khilafnya bukan di kalangan prinsip. Di khilafi ghairihim min ahlil bid'ah wa dhalalat. Berbeda dengan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang sesat. Berbeda dengan kelompok-kelompok semalam yang ada. Serpian-serpian kecil kaum muslimin yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka ini khilafnya, fa'innahum bisababil khalal fi manhajihim, itu disebabkan memang ada kerusakan, ada penyimpangan pada manhaj mereka. Yaitu sehingga ada khilaf di kalangan mereka dikarenakan apa namanya manhaj yang keliru pada mereka. Walaupun kelihatan bersatu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Walaupun kelihatan bersatu, tapi hati-hati mereka itu terserai-berai. Ma'ma aradul wusula ilal haq falan yasilu ilaihi antariqi manahijihim al-munharifah. Bagaimanapun upaya mereka untuk mencapai kebenaran, mereka tidak akan bisa mencapai kebenaran kalau melalui jalan prinsip mereka yang menyimpang. Tidak bisa. Al-haq itu satu jalannya, siratullahil mustaqim. Tidak mungkin ditempuh dengan cara-cara yang munharif seperti itu. Tidak bisa. Faqad yajtami'una wa yattafiqun walakinna ala ghairil haq. Terkadang mereka bid'ah itu, mereka bersatu, ittifaq, kumpul, tetapi bukan di atas kebenaran. Kumpul di atas satu partai, PKS, Ikhwanul Muflisin. Kumpul kan? Satu wajah, tong sampah, namanya PKS. Hah? Naam, wajah tak? Tablighiyun, kumpul dengan wajah, kompornya. Hah? Al-Qudbiyun, Sururiyun, kumpul dengan anak yang ada pada mereka. Memang kumpul, tapi kumpulnya bukan di atas kebenaran, tapi di atas kebid'ahan, di atas penyimpangan dari Siratul Mustaqim. Wala yasiluna ilal haqqi illa idha raja'u ilal kitabi wa sunnati ala fahmi salafil ummah. Maka mereka ahli ahwai wal bid'ah tidak akan mampu sampai kepada kebenaran kecuali apabila mereka kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kata beliau. Naam. Hada huwa. Inilah kinasihat lagi untuk ahlus sunnah wal jamaah. Hah? Ingat-ingat ini. Kalau memang khilafnya, kalau ada di kalangan orang-orang yang ngaku sebagai ahlus sunnah, ngaku sebagai salafiyin, kalau ada khilaf, kemudian khilafnya di dalam perkara prinsip, perkara manhaj, maka salah satunya harus salah. Harus dinasihati. Nentang. Minggir. Hah? Minggir kamu dari dakwah salafiyah. Nah, itu kalau khilaf dalam perkara prinsip. Tamam. Yang satu mengucapkan ucapan-ucapan busuk yang menyimpang dari Siratul Mustaqim. Atau lagi dia berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip Islam dan kaum muslimin. Ada orang ngaku sebagai salafi, misalkan ngaku. Kemudian dia ternyata kesana kemari mengompori kaum muslimin, memberontak penguasanya. Salafi apa itu? Enggak ada kemudian prinsip salaf memberontak penguasa yang muslim. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada prinsip ahlus sunnah wal jamaah salafiyun kemudian melawan pemerintah atau melawan aparat pemerintah yang muslimin. Tidak ada itu. Nah kemudian, hah? Oh, salafi apa kayak gitu itu? Nah, berarti penyimpangannya dalam perkara prinsip. Selesaikan. Orang kayak gini perlu disekolahkan. Hah? Disekolahkan. Dididik dengan prinsip yang benar, ditatar prinsipnya, mati ngeyel juga minggir, itu bukan prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai dai salafi, gara-gara dia kemudian berwala loyalitas kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah, duduk bareng dengan mereka, dengar tingir dengan mereka, bermajelis dengan mereka, berhubungan dengan mereka, mengambil dana dari mereka, muhadharah bareng sama mereka, dakwah bareng sama mereka, menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka, tinggir-tinggir di depan mereka. Salafi model apa ini? Ini tindakannya menyelisih prinsip, sekolahkan. Hah? Ditata roh seperti itu, dikasih nasihat. Dikasih tahu, prinsip kamu itu keliru. Menyimpang dari surat al-mustaqim, dari prinsip Islam dan kaum muslimin. Ngeyel, gak mau nerima, gak mau nerima nasihat, malah membela-bela prinsipnya dan yang lain-lainnya. Minggir. Nah, bukan demikian prinsipnya al-sunnah itu. 6. Nanti ada khilaf, gimana kamu mau bikin perpecahan di kalangan tubuh al-sunnah? Ini bukan perpecahan antara al-sunnah ini. Ini bukan perpecahan antara salafiyin. Kalau demikian modelnya, ini perpecahan antara salafiyin dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dan itu perpecahan yang wajib. Harus ada perpecahan tersebut. Khilafun mahmud. Itu perpecahan yang terpuji di situ. Hah? Satu itu alal haq, satu alal batil. Satunya muslim, satunya kafir. Wajib. Gak mungkin seorang muslim gabung dengan kaum orang kufar. Gak mungkin yang namanya muslim, yang mustaqim bergabung dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Gak bisa. Gitu. Atau apa? Itu kalau perkaranya prinsip tegas urusannya. Kalau perkaranya semata-mata apa namanya rebutan kepemimpinan. Padahal salat itu gak punya partai loh. Kok jadi rebutan apa namanya kursi itu gimana ceritanya nih? Oh, kursi banyak. Kalau mau kursi saya boleh. Saya diganti ini kursinya nih. Oh, bisa begitu gitu loh. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Naam ya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah paling jauh dari fitnah. Ya, sehingga jangan paling jauh dari khilaf. Sehingga khilaf yang terjadi di kalangan salafiyin itu sendiri. Di kalangan salafiyin, bukan dikarenakan perkara prinsip, itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Masing-masing tawadhu, ngalah untuk menahan kalimatnya kaum muslimin. Salafiyin di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini nasihat berikutnya. Al-fitanu tansiful mutatalli'ina laha. Fitnah-fitnah itu menghempaskan orang-orang yang berupaya kepengen ngerti fitnah tadi. Mutafalliin itu orang yang berusaha untuk mencoba-coba melihat. Amam, kepada fitnah tadi. Coba-coba kepengen nyemplung sumur fitnah. Hah? Kepengen mencicipi fitnah. Baik fitnah itu syubhat atau syahwat. Orang-orang yang kayak gini akan dihempaskan fitnah tadi. Kemudian nyicipi, kemudian menjauh, dan tidak tambah diuntar miring dengan fitnah tadi itu. Lihat ini. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Atfitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian, wahai kaum muslimin, akan sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalian saja. Artinya fitnah tadi pun orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Fata'ammal kaifa amara Allah ittiqai kulli fitnah. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauh berhati-hati dari semua fitnah yang ada. Faman lam yaqdha li amrihi subhanahu, maka barang siapa yang tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, fal jaza'u kama qala Allah, maka balasannya sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lainnya. Falyadharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendak berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Allah. Ada yang menafsirkan, ada lagi menafsirkan kembali kepada Rasulullah SAW dan dua-duanya benar. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan juga Rasulnya SAW. Antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah. Au yusibahum azabun alim, akan menimpa mereka azab yang sangat pedih. Orang-orang tadi tidak mau tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjauh dari fitnah. Masih ngeyel juga disuruh mendawin mencicipi. Enak kan? Rasa jelek diobatin. Kepengen nyoba fitnah tadi. Loh, nengok-nengok nyoba-nyoba ngerasakan yang namanya fitnah. Loh. Sudah dikasih peringatan, wattaqu fitnatan. Hati-hati kamu dari fitnah. Fitnah di sini nakirah, mencakup semua yang namanya fitnah. Asyubhat wasyahwat. Hati-hati kamu dari yang namanya fitnah. Dilanggar. Mau nyoba-nyoba nengok, nyoba-nyoba ngelihat, nyoba-nyoba cicipi. Nyoba sumur fitnah. Dalam nasi fitnah itu. Jangan mendetok, cuman terdengkul. Dengkul gampang. Bisa keluar dengan mudah. Ah, kalau cuma satu perut segitu aja bisa naik pakai tangan perangkak. Oh, kalau cuma sejarah begini aja gampang. Malah lantang. Ini balasannya. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Akan ditimpa fitnah. Ini syahidnya. Ya, ini orang tadi menengok-nengok fitnah tadi itu. Dia selamat dari fitnah. Malahkan sama fitnah tadi. Ditimpa oleh fitnah tadi. Allah thumma wallah, kata beliau. Innana la nutiqu fitnatan wa la azab al. Demi Allah, kemudian demi Allah, kami enggak mampu untuk menghadapi fitnah, apalagi azab yang sangat pedih. Fa ajaban li aqilin yabnu fitan. Al qair min al qaim. Telah datang dari hadis radhiyallahu taala anhu, tafakkun alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi yang bersabda, sungguhnya fitnah orang yang duduk pada lebih baik daripada orang. Artinya dia diam, jangan ngurusi dengan fitnah, apalagi nyicipi, apalagi pengin nyemplung dalam sumur fitnah. Al-qa'id lebih baik. Kok ada lagi orang yang yang punya akal? Kok kemudian nyemplungkan dirinya dalam sumur fitnah? Itu bukan orang yang punya akal, orang bahlul. Orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menentang perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya hati-hati wahai ahli sunnah, jangan kemudian sok pinter kamu, jangan kemudian sok gaya kamu. Nah, mentang-mentang sudah mondok bertahun-tahun, sudah lumayan ilmunya. Bisa, tenang aja, tak cobaan, tak ada yang mau nyoba lah. Ya apa sih sumur fitnah itu? Sik. Kamu itu berapa? Ilmumu itu berapa kok kemudian macam-macam masuk dalam fitnah itu? Berapa? Nah, orang-orang yang zaman dahulu kala yang dikenal keilmuannya yang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat radhiyallahu taala majma'in gelewang dalam fitnah kok. Nah, macam-macam kamu. Orang Khawarij. Mereka itu didikannya para sahabat. Mereka itu gelewang. Tokoh-tokoh bid'ah. Tokohnya Mu'tazilah. Apa Wasil bin Atha itu muridnya Hasan Basri. Nah, kalau dibandingkan sama kamu ya enggak ada kukunya. Kamu tuh murid sapa? Baru santri lokal. Baru belajarnya sama orang-orang yang belum ada segininya juga ilmunya. Nah, kalau sudah terang petenteng seperti itu, berupaya untuk nyemplung dalam sumur fitnah. Lo enake. Sih, tenang. Jangan coba-coba ya, ikhwan. Jangan coba-coba. Lihat pengalamannya Syekh ini. Wa kam ra'ayna mimman yasta'jiluna al-fitan fataghayyaru 'anil haqq fa ba'da an kanu ahla sidqin usira 'anhumul kadhib wa ba'da an kanu min ajli al-islam faqarsaru min ajli aghrad an-nafsiyyah wa ba'da an kanu yatahashawna mu'adha an-nas was-sab wash-shatm faqad saru yaqubuna fi a'radihim. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang terburu-buru dalam fitnah. Mereka berubah dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Setelah dulunya mereka itu orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang jujur ucapannya, mulai diketahui kedustaan-kedustaan pada mereka. Dulunya mereka berdakwah ila Allah dikarenakan Islam, untuk meninggikan i'la kalimat Islam, untuk meninggikan kalimat sunnah. Jadilah mereka kemudian berdakwah dalam rangka untuk kepentingan pribadi. Yang dulunya mereka tidak mau menyakiti orang, tidak mau mencela orang, mencaci maki orang. Jadilah mereka kemudian kesana kemari setiap harinya membicarakan tentang kehormatan kaum muslimin. Nah, ini dikarenakan sok gaya, sok sombong. Sok bisa menyelamatkan diri dari fitnah yang ada, asyubuhat wa syahawat. Hati-hati ya ikhwan, al-fitan tansiful mutatalli'ina laha. Ingat betul-betul larangan Allah itu, wattaqu fitnah, takutlah kalian dari fitnah yang ada, semua fitnah yang ada. Nah, supaya jangan sampai kita terhempas dalam fitnah yang ada. Nah, Allah fi dinika ya muslim. Allah, perhatikan agamamu wahai muslim. Idza jatil fitan fasun lisanak wa hafiz ala salamati qalbik wa nazzih sam'ak. Kalau datang yang namanya fitnah, maka jagalah lisan kamu. Peliharalah keselamatan hatimu, bersihkanlah pendengaran kamu. Fala tatafaddal jidali fima la tuhsin. Maka janganlah kamu kemudian maju untuk berjidal, berdebat dalam perkara yang kamu bukan ahlinya, bukan kemampuannya. Wala tatakallam fima la ta'lam. Kamu jangan berbicara dalam perkara yang kamu tidak mengetahuinya. Wala tazghaf fi sima'i kulli ma yadur wa yuqal. Dan jangan kamu kemudian senang sekali untuk mendengarkan semua yang berkembang, semua yang sedang diucapkan. Kabar simpang siur sana kemari senang didengarkan. Gimana omongan si fulan, bagaimana si Alan, bagaimana begini, bagaimana begitu, bagaimana si fulan ya, begitu. Fatasiru fi ittirabin wa hayratin wa syukukin wallahu almusta'an. Nanti kamu akan menjadi orang yang goncang, orang yang bingung, orang yang ragu-ragu nantinya. Allahu almusta'an. Ini kalau fitnah di kalangan kaum muslimin, saya lagi ini, ikhwan. Ingat-ingat ya, kalau khilafnya di kalangan atau fitnah, di kalangan fitnahnya sahabat ahwai wal bidak, yang kemudian kamu itu, diam saja. Nggak bisa, yang namanya seorang salafi diam melihat kemungkaran di depan dia, nggak bisa. Itu kalau fitnahnya al-kufur, al-syirik, al-nifaq, al-ahwai wal bidak, al-maasi. Tapi kalau fitnahnya di kalangan as-salafiyyin, di kalangan al-sunnah wal jamaah, demikian sifat. Tahrimu tatassu'i auratin nasi 'ammah wal 'ulama khassah. Haramnya mencari-cari auratnya orang, kesalahan-kesalahan orang pada umumnya, dan secara khusus para ulama. Tidak boleh mencari-cari kesalahannya para ulama. Ja'inda Ahmad an Abi Barza al-Aslami wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Tirmidzi. Di sini juga datang dari hadis Sauban dan yang lain-lainnya, datang dari kalau masalah 5 atau 6 sahabat, dan masing-masingnya ada maqal, ada kelemahan antara sanadnya. Terus kalau dikumpulkan seluruhnya itu bisa naik menjadi sahih li ghairi. Sebagian para ulama menaikkan menjadi sahih li ghairi atau bisa naik menjadi hasan li ghairi. Riwayat ini. Dan ada satu riwayat inna Tirmidzi kayaknya. Ini Abdullah bin Umar yang itu hasan li dzati kalau enggak salah. Datang riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar Al-Aslami dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala inna Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al iman ila qalbih. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman belum masuk dalam hatinya. Ini kaum munafikin. La taghtabul muslimin. Kalian jangan menghibai kaum muslimin, jangan menyebutkan aib kejelekan kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aurat mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Fa'innahu man tatabba'a aurat akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahu walau fi jawfi baitih. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya sama muslim, maka Allah akan cari kesalahan-kesalahan dia, dan orang yang dicari kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan bongkar kesalahan dia tadi, walaupun dia di tengah-tengah rumahnya, nggak pernah keluar sana kemari, ngurung diri di rumah begitu sembunyi. Tapi kalau perbuatan dia itu tetap auratul muslimin, senang kemudian jatuh mengintai, memata-matai kaum muslimin, maka Allah akan bongkar rahasia dia sendiri, walaupun dia itu di tengah-tengah rumahnya. Nah, ini menunjukkan ikhwan fil din a'azakumullah, haramnya mencari-cari kesalahan kaum muslimin dan secara khusus para ulama. Wa jaa'a min hadith Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari hadith Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'ridu 'anil nas. Hanya kalian berpaling dari orang-orang. Alam tara annaka in ibtaghaita ar-raibata fin nas afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Apakah kamu tidak melihat kalau kamu menginginkan ribah, keraguan-keraguan pada umat manusia ini, kamu akan menghancurkan mereka atau hampir kamu akan menghancurkan mereka? Rawahu Dawud bin Hibban. Juga demikian larangan untuk kemudian mencari-cari kesalahannya kaum muslimin. Wa min hadits Jubair bin Nufair wa Abi Umamah